dengan menyatakan gila, dengan menyatakan begini dan begitu. Itu pengkhianatan. Yang kedua, istri Nabi Nuh alaihi salam menghabarkan kepada masyarakatnya, yang dia tahu masyarakatnya adalah gay, dibisikkan pada mereka, dikhabarkan pada mereka bahwa dia punya tamu-tamu yang ganda. Khianat kepada suaminya sendiri, khianat kepada seorang nabi, seorang rasul, dan membuat masyarakat memusuhi suami, membuat masyarakat memusuhi suaminya sendiri, padahal dia adalah seorang rasul, seorang nabi. Ini yang dikatakan oleh Allah, faqanatahuma, maka siapa yang memprovokasi masyarakat untuk memusuhi kaum muslimin, untuk membantai mereka, membunuh mereka, atau untuk menentang mereka, maka ini sifat para komunis, sifatnya kelompok PKI yang alhamdulillah sudah habis dan mudah-mudahan tidak akan tumbuh kembali. Kaum muslimin yang saya hormati, masih ada beberapa sifat-sifat mereka, tetapi rahmatan bikum, kita sudah terlalu lama berhijab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk membentengi diri-diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita dari akhlak, dari akhlak dan dari pemikiran-pemikiran mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa melangkah di jalan shiratal mustaqim, untuk bisa istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Wallahu ta'ala yahdiyana wa yahdi muslimina jami'an ila sawa'is sabil, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.